seperti comberan. Bercanda dengan istri paling muda, tak ingat jalan dan bekerja. Oh, oh kasihan nanti bekerja jalan, tenaga hilang, gaji tidak berimbang. Ha ha ha.